بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، melanjutkan pembahasan kita pada pembahasan al-ukhuwah, persaudaraan di antara muslimin dan lebih khusus di antara al-sunnah salafiyin. Kita perlu mengingat juga bahwa al-ukhuwah, persaudaraan ini merupakan suatu nikmat besar, nikmat yang tidak bisa dinilai dengan harta benda. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-46, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum." Seandainya engkau membelanjakan atau memberikan apa yang di bumi seluruhnya, engkau tidak akan bisa melunakkan kalbu mereka sehingga mereka saling bersaudara. Walakin Allah allafa bainahum, tapi Allah Subhanahu wa taala dialah yang merekatkan di antara mereka. Kita perhatikan ayat ini bahwa betul-betul suatu nikmat besar al-ukhuwah, persaudaraan tersebut, yang seandainya tanpa nikmat dan karunia dari Allah itu tidak akan terwujud. Seandainya pun harta benda dikeluarkan, biaya besar dikeluarkan, bahkan seluruh yang di bumi dari berbagai kekayaan dikeluarkan demi menciptakan suatu kerukunan persaudaraan, tidak akan bisa. Kalaupun mungkin nampak bisa, itu hanya lahiriahnya saja, sementara kalbunya tetap tidak akan bisa. Nah, inilah nilai al-ukhuwah fil Islam, dalam Islam begitu besar. Allah Azza wa Jalla juga mengingatkan kaum muhajirin dan ansar, yang kaum ansar antara Al-Aus dan Al-Khazraj yang sebelumnya saat belum datangnya Islam mereka saling bermusuhan. Lalu dengan Islam mereka menjadi bersaudara. Allah ingatkan, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum." فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَا. Dan ingatlah nikmat Allah terhadap kalian ketika kalian dulu saling bermusuhan, lalu Allah Azza wa Jalla merekatkan kalbu-kalbu kalian sehingga dengan nikmat Allah kalian menjadi saling bersaudara. Kalau kita membaca cerita kaum Aus dan Khazraj sebelum datangnya Islam, kita akan dapati bahwa permusuhan mereka itu sangat kuat, walaupun mereka itu satu bangsa, ya, orang-orang Madinah. Bahkan kalau diurut-urut mereka itu masih bersaudara, ya, nasab mereka kalau diurut-urut satu, tapi menjadi saling bermusuhan yang tidak bisa disatukan waktu itu. Kecuali dengan Islam baru mereka bersatu setelah datangnya Rasulullah mendakwahi mereka. Nah, ini menggambarkan kepada kita betapa besarnya nikmat ukhuwah. Maka jangan sampai ukhuwah yang begitu mahal ini kemudian hilang sirna dari tengah-tengah kita. Ya, padahal kita baca ayat-ayat seperti yang tadi kita dengarkan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian yang perlu kita ketahui juga bahwa kekuatan ukhuwah itu berada pada dasarnya. Apa dasarnya? Ketika dasarnya itu kuat, yaitu Islam yang kokoh, iman yang kokoh, ketakwaan yang kokoh, maka ukhuwah pun akan kokoh. Tapi ketika dasarnya itu iman yang lemah, Islam yang lemah, ketakwaan yang lemah, maka ukhuwah pun akan lemah. Apalagi dasarnya bukan Islam, kepentingan-kepentingan pribadi dan kelompok saja. Oh, jelas itu sangat lemah. Ya. Oleh karena itu, misalnya orang-orang yang berebut kekuasaan dengan berbagai kelompok mereka, sampai terdengar ucapan apa, tidak ada musuh abadi, yang ada apa, kepentingan yang abadi. Sekarang jadi lawan, besok bisa jadi kawan, besok bisa jadi lawan lagi, biasa di antara mereka. Karena hubungannya bukan karena Islam, tapi karena kepentingan. Sehingga yang ada itu kepentingan pribadi, bukan musuh. Kepentingan abadi, bukan musuh abadi atau teman abadi. Nah, jangan sampai seperti ini. Kita mendasari ukhuwah di antara kita di atas iman, Islam, dan takwa. Ini yang terus akan berlanjut sampai betul-betul langgeng. Di akhirat kelak pun masih. Allah mengatakan dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67 sampai 70. Al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Dan seterusnya. Ayat ini yang maknanya bahwa al-akhilla, orang-orang yang saling menjalin hubungan kasih sayang dan cinta di antara mereka, ba'dhum li ba'dhin adu, sebagian mereka nanti akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya. Nah, ini orang-orang yang bertakwa sampai hari kiamat tetap hubungan mereka terjalin. Berbeda dengan yang menjalin hubungan tidak di atas takwa. Sampai misalnya seorang musyrik yang mengibadahi sesembahannya di dunia, luar biasa hubungan antara keduanya, yang mengibadahi dengan yang diibadahi, ya, sampai ketika yang diibadahi disinggung sedikit saja, dia rela menumpahkan darahnya demi membela yang diibadahi. Tapi di akhirat bagaimana hubungan mereka? Mereka saling bermusuhan, ya. Mereka dengan syaitan yang menyesatkan juga bermusuhan. Itu yang Allah ceritakan dalam ayat-ayat. Karena hubungan mereka bukan dasar, berdasarkan fondasi yang benar. Allah katakan wataqatta'at bihimul asbab. Terputuslah hubungan di antara mereka. Mawaddah, kecintaan di antara mereka yang semasa di dunia begitu kuat, di akhirat habis. Ya, istabarra alladziina tubi'u minal ladziina ittaba'u. Yang diibadahi, yang disembah, berlepas diri dari yang menyembah. Ikhwan fillah rahimakumullah, karena itu kembali kita tegaskan bahwa ukhuwah yang kuat itu disebabkan fondasi yang benar dan kuat. Iman yang kuat, takwa yang kuat. Nabi pun mengatakan awtaku aral iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. lengkapnya dalam hadis awsatul iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdhu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan itu adalah al-muwalatu fillah, loyal, saling membantu, saling membela. Ya. Fillah karena Allah. Wal mu'adatu fillah juga ketika permusuhan karena Allah, disebabkan karena agama Allah Subhanahu wa taala. Yani sana tidak mau mengikuti agama Allah. Wal hubbu fillah wal bughdhu fillah. Dan al hubbu fillah, cinta karena Allah. Saya senang dengan dia, kenapa? Sebabnya apa? Karena dia orang yang taat, berada di atas jalan yang benar, taat kepada Allah, kuat dalam memegangi sunnah Nabi, ajaran Islam yang benar. Saya cinta karena itu. Pernah kamu diberi sesuatu oleh dia? Enggak pernah. Saya juga baru kenal, ya, semasa saya sama-sama belajar ta'lim misalnya. Sebelum itu enggak pernah tahu. Yang menghubungkan apa kalau begitu? Sunnah Nabi SAW. Nah ini kata Nabi, awsaku'urul iman, sekuat-kuat tali keimanan. Nah sekarang kita ingin lebih tahu. Jadi al-hubbu fillah, cinta karena Allah itu yang bagaimana? Definisinya apa? Seorang ulama mengatakan, yaitu Yahya bin Mu'adz rahimahullah, hakikatul hubbi fillah an la yazida fil birri wa la yanqus bil jafa. Hakikat orang cinta karena Allah, hubungan yang benar-benar karena Allah adalah itu tidak bertambah ketika ada kebaikan-kebaikan yang sifatnya duniawi. Wala yanqus, dan tidak berkurang, bil jafa, ketika ada jafa, yakni kerenggangan atau apa istilahnya, sikap yang mungkin kurang berkenan, begitulah kalau bahasa kita kurang lebih, yang hanya karena hal-hal yang sifatnya duniawi. Itu jafa, hubungan yang kurang baik tapi karena, atau sikap yang tidak baik tapi hal yang sifatnya hanya duniawi. Nah ini barometer menurut apa yang disebutkan oleh Yahya bin Mu'adz untuk mengukur cinta kita ini, hubungan kita ini betul-betul karena Allah atau bukan dengan itu. Ya, seperti yang beliau katakan, jadi ketika kita tahu dia itu orang yang bertakwa, ya, mengikuti sunnah benar-benar, kita senang dengan dia. Ketika dia misalnya berbuat kepada kita kebaikan yang sifatnya duniawi, murni duniawi, tidak membuat kita melebihkan kadar kecintaan kita kepada dia yang didasari oleh iman dan takwa tadi, berbeda dengan sebagian orang. Ketika dia diberi ini dan itu, dibantu ini dan itu, tanpa melihat sisi din, agama, senang karena itu. Makanya ketika bantuan, pemberian, hadiah, dan sumbangan misalnya tidak ada lagi, akhirnya rasa cinta pun hilang, menjadi benci. Nah, maksud dari Yahya bin Mu'adz rahimahullah, jadi kecintaan tersebut tidak dipengaruhi oleh hal-hal semacam itu. Mungkin dia pernah yakni bersikap yang kurang berkenan bagi kita, tapi hanya sifatnya duniawi. Tidak kemudian akhirnya membuat kita itu benci kepada dia, padahal dia orangnya baik secara Islam, menurut Islam, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Ya. Nah ini, inilah barometer yang perlu kita perhatikan untuk mengukur kecintaan diri kita terhadap yang lain. Ya, karena Allah, karena Islam, karena takwa, atau karena duniawi. Ikhwan fillah rahimakumullah. Begitu pula ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, "Annal mahabbatu sahihah an yuhibbal 'abdu dzalikal mahbub 'ala ma huwa 'alaihi fi nafsil amr." Rasa cinta yang benar, yakni kemudian hubungan yang benar kita dengan yang lain adalah ketika seorang hamba menyukai yang lain ala ma huwa 'alaihi fi nafsil amr, seukuran dengan hakikat yang ia ada padanya dari ketakwaan dan keimanan. Ya. Jadi itu betul-betul yang menjadi patokan. Ketakwaan dan keimanannya. Keteguhannya di dalam memegangi Islam secara utuh. Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, budi pekerti yang luhur sesuai dengan Islam, dan hal-hal yang lain yang terkait dengan Islam. Itu betul-betul yang menjadi dasarnya. Ya, bukan hal-hal yang lain. Sehingga ia tidak melebihkan dari hal itu, tidak pula mengurangi. Ini yang ditekankan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Ahibati fillah rahimakumullah. Kemudian diterangkan oleh sebagian ulama seperti Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin, begitu pula ulama yang lain, tentang hak-hak ukhuwah. Artinya, apa kewajiban kita terhadap saudara kita sesama muslim ketika kita tahu bahwa dia adalah saudara kita dalam Islam ini? Ya. Apa hak dia yang harus kita tunaikan? Nah, ulama menjelaskan. Di antaranya juga Syekh Al-Syekh dalam salah satu pembahasan masalah ini, beliau menyebutkan paling tidaknya ada 10 hukuk, 4 hak. Hak dan kewajiban. Hak dia atas kita, atau hak kita atas dia, saling menunaikan kewajibannya dan memberikannya kepada orang lain sebagai haknya, sebagai konsekuensi daripada hubungan ukhuwah ini. Apa 10 hal tersebut? Yang pertama, an yuhibba akhahu lillah la li gharadhin min ad-dunya. Hendaknya dia yuhib, mencintai saudaranya itu, lillah, benar-benar karena Allah, la li gharadhin min ad-dunya, bukan karena tujuan-tujuan duniawi. Nah, ini sudah kita singgung tadi dari beberapa penjelasan para ulama. Sesuatu yang dibangun di atas kepentingan duniawi itu sebetulnya banyak, ya. Jangan dianggap hanya karena harta saja. Banyak yang karena harta, mungkin karena kedudukan, mungkin karena yakni ketenaran, ya. Kenapa kamu berteman dengan dia, sudah menjadi kayak saudara dengan dia? Oh, karena dia orang punya jabatan. Dia itu orang tinggi dalam pemerintahan. Terus kalau ditelusuri lagi tujuannya apa? Mungkin suatu saat, ya, saya ada perlu, tinggal ngomong sama dia. Oh, kalau begitu kamu ukhuwahnya karena kepentingan duniawi kalau seperti itu. Ya. Atau yang lain lagi, kenapa kamu kok kelihatan dekat atau mendekat kepada dia? dia itu kan banyak duitnya. Oh, berarti ya karena itu. Yang lain lagi, kenapa kamu kok mendekat kepada dia? Oh, dia itu kan orang terkenal, sering muncul di televisi, orang terkenal. Nah, kalau begitu kamu ingin ikut terkenal juga, ya? Nih, punya tanda tangannya. Misalnya. Nah, hal-hal seperti ini semuanya masuk li ghoradin minad dunia, tujuan-tujuan duniawi. Jangan sampai kita karena itu. Kita berteman siapa saja, orang miskin, orang kaya, pejabat, bukan pejabat, ya, orang terkenal atau tidak terkenal sama sekali, itu semua gak penting bagi kita. Yang penting dia imannya benar apa enggak, akidahnya benar apa enggak, ya, ikut sunnah Nabi dengan sungguh-sungguh atau tidak. Kalau iya, ahlan wa sahlan. Ya. Yang miskin, yang kaya, sama saja. Bagi kita sama saja, sama-sama kita ketemu di atas jalan yang benar ini. Kita bersahabat dengan dia, dia pun bersahabat dengan kita. Bukan karena kita mendekat kepada dia demi hal yang sifatnya duniawi. Nah, ini yang pertama, ya, yang harus di tekankan karena ini menjadi landasan yang paling pokok di dalam bab ini. Yang kedua, an yuqaddim al-akh li akhihi i'anah bil mali wa bin nafs. Hendaknya seseorang terhadap saudaranya seislam, apalagi plus sekeluarga, nah ini lainnya ditambah lagi, nah, mungkin seislam dulu, ya, di atas sunnah. Hendaknya dia yuqaddim al-i'anah, memberikan bantuan, siap membantu, bil mali wa bin nafsi, baik dengan harta maupun dengan jiwa. Ini hak saudara se-Islam kita. Ketika kita mampu, bisa, tidak bermudharat kepada diri kita, perlu kita bantu dengan harta, kita bantu. Kita enggak punya harta, punyanya tenaga, kita bantu. Begitu. Sementara dia terhadap kita juga sama. Ini sama-sama hak dan kewajiban. Saling bantu-membantu dengan harta maupun dengan jiwa. Dan ikhwan fillah rahimakumullah, kalau kita melihat teladan kita para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka dalam bab ini itu sepertinya cerita khayalan, tapi itu cerita sungguhan. Ya, mungkin kita sering membaca dalam artikel maupun mendengar dalam ceramah bagaimana persaudaraan antar muhajirin dan ansor, ya, dan sikap siap berkorban satu demi menolong yang lain. Disebutkan, ya, yakni Nabi SAW memang mendidik di atas ukhuwah seperti itu. Dulu dalam sejarah itu, pertama antara orang-orang muhajirin itu dipersaudarakan. Ya, bilang kamu sama ini, jadi sudah seperti saudara. Berikutnya orang-orang muhajirin hijrah, ketemu orang-orang ansar, akhirnya menjadi muhajirin dan ansar, satu orang Makkah, satu orang Madinah, dipersatukan. Ya, jadi itu sudah seperti saudara, bahkan bisa kita katakan lebih dari saudara, yang itu kerabat, semata-mata kerabat. Tapi tentunya, ya, kalau ada hubungan Islam yang benar plus kekerabatan, ya, itu lebih lagi ikatannya lebih kuat, tambah ikatan. Disebutkan terkait dengan bagaimana Nabi mempersaudarakannya, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Ibn Hibban meriwayatkan dari Anas, "Akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda." Rasulullah bersaudarakan di antara Salman dan Abu Darda. Salman dari mana? Salman Al-Farisi, Persia. Abu Darda orang Muhajirin. Wa akha baina Auf bin Malik wa baina Sa'd bin Jassam. Juga Nabi bersaudarakan antara Auf bin Malik dengan Sa'd bin Jassam. Ini contoh. Yang lain juga begitu para sahabat Nabi. Nah, sampai seperti yang Allah Azza wa Jalla sebutkan pada surat Al-Hasyr, "Wa yukthiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah." Dan mereka mendahulukan orang lain, yakni saudara-saudara mereka se-Islam, daripada diri mereka sendiri walaupun mereka itu sangat membutuhkan. Ya. Bagaimana para sahabat yang Muhajirin sampai ditawari ya sebagian tanah orang Ansar, silakan sudah kamu datang ke sini menjadi saudara saya Islam. Orang yang baru datang mungkin pikiran kita juga, wah, mau kerja apa ya, bagaimana mencari maisyahnya. Diberi tanah, silakan kalau mau. Bahkan sampai sebagiannya siap menceraikan istrinya ketika itu. Kamu lihat istri saya yang kamu sukai, saya ceraikan, kamu nikah. Luar biasa. Itu yang tadi saya katakan sepertinya cerita khayalan, tapi itu sungguh-sungguh terjadi dan ini baru sebagian. Makanya Allah puji mereka. Wa yusiruna 'ala anfusihim. Allah yang mengatakan begitu. Mereka betul-betul mendahulukan yang lain daripada diri mereka walaupun mereka sangat membutuhkannya. Nah, ini betul-betul mewujudkan apa? Al-i'anah bil mali wan nafs. Saling membantu dengan harta bahkan dengan jiwa. Yang ketiga, hifdzul 'irq. Hak yang ketiga menjaga al-'irq. Al-'irq ini kehormatan, harga diri, martabat. Ya. Kita harus menjaga martabat dan harga diri saudara kita ke Islam. Manhaj. Kita tahu dia orang baik. Jaga kehormatannya, martabatnya. Bentuknya seperti apa? Misalnya, taskut an zikril uyub. Kalau dia punya aib, ya jangan ditebarkan aibnya. Aib mungkin terkait dengan fisik, aib terkait dengan hal-hal yang tidak pantas diceritakan tentang dirinya atau keluarganya. Ya. Kalau kita menceritakan, oh itu teman saya, dia itu tapi begini-begini, disebutkan ayatnya. Ini berarti, ya, kamu tidak menunaikan hak saudaramu. Ketika saudaranya dicela orang, diam saja, malah ditambah ini, memang begitu dia itu. Ya. Salah. Ya. Kita justru paling tidaknya mengingkari. Ya. Sesuatu yang aib itu memang tidak pantas dan tidak boleh secara syar'i diungkap. Ya. Jadi sekali lagi, aib ini bisa berupa aib fisik, misalnya ada cacat dalam tubuhnya yang dia malu untuk dilihat orang. Cacat dalam tubuhnya misalnya yang dia malu untuk dilihat orang. Atau misalnya bahkan dia jatuh dalam maksiat yang dia sendiri masih malu orang tahu tentang dia hal itu. Tapi dia mungkin karena hawa nafsu jatuh dalam maksiat itu. Karena keluarganya yang masih awam, dia mungkin berusaha tapi enggak bisa. Ini juga aib. Enggak pantas kita kemudian menjatuhkan atau menyebutkan aib tersebut sehingga martabatnya turun. Orang tadinya enggak tahu menghormati karena itu harinya jatuh di mata orang. Nah, itu jangan sampai terjadi. Kalau kita memang menganggap dia itu muslim, yang itu saudara kita, apalagi sama Ahlus Sunnah, hak dia, kita jaga kehormatannya. Kita sembunyikan aibnya. Kemudian bentuk yang lain, la tudaqqiq ma'ahus su'al. Jangan terlalu detail kalau bertanya kepada saudara kita ini. Terutama juga ya terkait terkadang hal-hal yang dia sendiri mungkin enggak suka untuk diketahui secara detail. Ya. Kadang-kadang misalnya kita sendiri merasa kita ingin pergi ke suatu tempat misalnya. Karena kondisi tertentu, dorongan tertentu yang membuat kita pergi ke tempat itu, kita sendiri sebetulnya secara perasaan, keimanan enggak mau ke tempat itu. Kalau bukan karena hal terpaksa. Nah, teman kita misalnya ketemu di jalan, mau kemana? Ya mau pergi. Pergi kemana? Itu, ya itu depan situ misalnya. Masih ditagih lagi. Depan mana? Masa sama teman aja nggak mau? Ya sudah, jangan seperti itu. Dia mungkin malu mau menyebutkan. Dia sendiri mungkin dalam kalbunya enggak ingin pergi ke tempat itu. Ya. Sehingga kalau diketahui orang dia malu. Nah, kita harus tahu diri. Ya. Ketemu salam ahlan wa sahlan, khair wa hal, bagus keadaannya alhamdulillah. Kalau misalnya mau pergi terpaksa apa? Kadang kita ini basa-basi tapi itu kebablasan seperti itu, ya kan? Terlalu detail dalam bertanya-tanya. Sehingga kadang membuat orang lain merasa apa? Haraj, kalau bahasanya haraj, enggak enak. Nah, ini jangan. Jangan membuat saudara kita ini karena pertanyaan-pertanyaan yang detail akhirnya dia jatuh dalam haraj. Rasa enggak enak, ya. Sungkan, malu dan yang semakna dengan itu. Ini juga merupakan hak saudara kita. Waqtab asrarahu. Bentuk yang lain dalam hal ini menjaga rahasia dia. Hal yang sifatnya rahasia, namanya artinya rahasia. Jangan dibuat rahasia umum. Saya cuma menyampaikan sama dia. Dia juga saya cuma menyampaikan sama sudah. Terus seperti itu. Akhirnya semua orang tahu. Bisik-bisik. Ya, jadi rahasia umum. Nah, jangan. Kita enggak boleh dulu. Contoh ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu disuruh oleh Rasulullah, ibunya yang tanya, menyuruh apa? Nah, ini rahasia Rasulullah. Ibunya sendiri yang tanya, enggak diberitahu oleh Anas bin Malik. Kenapa? Rahasia Rasulullah. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika ditawari oleh Umar untuk menikahi putrinya, Abu Bakar diam saja. Umar sampai agak marah. Ya. Kok sikapnya begitu? Ditawari, sudah niat baik, kok diam saja? Enggak memberikan jawaban iya atau tidak. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ternyata tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh Umar. Setelah Nabi menikahi Hafsah, baru Abu Bakar mengatakan begini. Waktu itu ketika engkau menawarkan kepadaku Hafsah, saya enggak menjawab karena apa? Karena saya tahu Nabi itu pernah bertanya tentang Hafsah. Abu Bakar paham. Seolah-olah Nabi ada rasa keinginan untuk meminang Hafsah. Nah, maka Abu Bakar dia. Itu sebabnya. Nah, ini lihat bagaimana para sahabat menjaga rahasia. Padahal Nabi dalam riwayat itu ya tidak mengatakan ya Abu Bakar, la tukhbir ahadan, jangan kamu ngomong sama siapa-siapa. Nabi enggak menyebut seperti itu dalam riwayat yang sebatas saya tahu ya, apalagi saya menyebut. Cuma Abu Bakar paham. Ya, hal seperti ini enggak pantas disebar-sebar. Hal seperti ini sifatnya rahasia. Ya, enggak kemudian Abu Bakar ngomong pada Umar. Wahai Umar, jangan ngomong siapa-siapa. Ya. Saya enggak menerima tawaranmu. Kenapa? Karena Nabi kemarin tanya tentang Hafsah. Enggak begitu juga Abu Bakar kepada Umar. Nah, ini. Jadi hal menyebar rahasia ini di masyarakat kita juga satu hal yang biasa. Walaupun dengan alasan tadi, saya cuma ngomong sama fulan. Ya. Apalagi dengan fasilitas-fasilitas sekarang ini ada WhatsApp, ada SMS, ini juga begitu cepat. hal yang sifatnya rahasia. Jadi ini juga sangat perlu diperhatikan, ya, jangan sampai hal yang sifatnya rahasia, walaupun kadang dia tidak menyebut rahasia, tapi kita mesti tahu, kita sedikit cerdas begitu terhadap hal-hal yang sifatnya begitu. Ya, karena Nabi menyebutkan kalau saudaramu mengatakan kepadamu sambil noleh-noleh, itu amanah, artinya rahasia. Dia ketika ngomong saja dia sana sini, berarti apa? Kita harus cerdas, oh ini berarti dia nggak mau ada orang tahu. Walaupun dia nggak ngomong rahasia, jangan ngomong kepada siapa-siapa. Walaupun nggak begitu, tapi dari gerakannya sudah dipahami. Itu hak yang ketiga, contoh atau bentuk dari pelaksanaan hak yang ketiga, menjaga kehormatan dan martabat. Al-haqqur rabi', hak yang keempat, an tujanniba akhaka su'adh-dhanni bihi. Jangan kamu bersu'adh-dhan, buruk sangka kepada saudaramu. Jangan buruk sangka. Buruk sangka Allah Azza wa Jalla mengatakan tentangnya, ijtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni ismun. Jauhilah kebanyakan dari sangkaan-sangkaan. Sesungguhnya sebagian daripada sangkaan-sangkaan itu adalah dosa. Su'udzan ini, ya, su'udzan ini yang dilarang. Ya. Dan ini terutama kepada saudara kita, ya, sesama orang-orang yang di atas kebenaran. Pembahasan tentang sangkaan ini ya sebetulnya juga lebih luas, artinya terkadang kalau ada tanda-tanda yang kuat, ya kadang bisa dibenarkan suudzon, tapi ini hal yang kita nggak boleh bermudah-mudahan. Ya, kita harus lebih berusaha, ya, meninggalkan hal itu, karena dianjurkan di dalam penjelasan para ulama bahwa kita dianjurkan untuk melakukan tawakul. Disebutkan oleh sebagian ulama bahwa al-afiyatu asharatu ajza, keselamatan itu pada 10 bagian. 9/10-nya pada sikap taghaful. Taghaful itu ya kita apa? Enggak begitu perhatian dan menganggap itu lewat begitu saja. Ya. Apa istilahnya? Agak cuek dikit begitu, maksudnya cuek di sini dalam arti terkait dengan berita-berita yang kadang menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Ya. Bukan cuek dengan orang jatuh biar aja, bukan itu maksudnya. Tapi saya dengar teman kamu begini, berita burung sudah nggak bisa ngomong begitu. Nah ini tawakul, bicara yang lain deh. Ini sikap tawakul. Ulama mengatakan keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan itu 10 bagian, 9/10-nya pada sikap tawakul. Lawan daripada tawakul, ya semacam tajassus, pengen tahu. Ada orang ngomong tentang saudara kita, dia begini, apa? Apa? Nah, dari mana kamu? Yang benar. Oh, saya dapat dari pulang. Sudah nanti saya tanya pulang. Rasanya langsung, benar gak begini-begini? Oh, catetin lagi. Wah. Ini tajassus yang seperti ini, lawan daripada taghaful. Ini gak benar. Ulama yang lain mengatakan, kalau nggak salah Imam Ahmad rahimahullah mengomentari bahwa 9/10-nya pada tawakul, kata beliau tidak salah, justru seluruhnya, ya, pada sikap tawakul. Nah ini dianjurkan oleh para ulama, ya. Jadi berita-berita yang, ya apalagi zaman sekarang, sekali lagi, ya, Berita itu kadang orangnya enggak kita ketahui siapa yang membawa. Kadang orangnya jujur tapi penangkapannya kurang. Kadang dia penangkapannya benar tapi yang menyampaikan enggak benar, kurang juga. Ya. Banyak hal yang membuat berita itu macam-macam. Ya kan? Mungkin antum masing-masing mengalami hal seperti itu. Diberitakan saya begini. Dari mana? Aneh-aneh kadang beritanya. Nah, tinggalkan itu yang seperti itu. Tanamkan pada diri kita sikap taghaful. Sekedar berita sekilas, nak begitu, enggak usah. Itu seperti kata ulama, lebih selamat. Kita sendiri enggak masuk-masuk ke urusan orang, kita dengan dia hubungannya tetap baik. Ya, pikiran kita enggak kacau memikirkan itu, tentrem hati kita. Tapi kalau kita suka seperti itu, naudzubillah, sebaliknya, yakni tajassus, pengin tahu ini, waduh, gelisah terus kita. Lain lagi kalau itu sudah menjadi hobi, ya sudah, memang hobinya. Tapi itu hobi yang enggak baik. Ya. Suka pengin tahu. Itu bahasa Arabnya fuduli. Fuduli itu sok pengin tahu. Ya. Kalau tajassus lebih dalam lagi ya. Kalau sikap sok pengin tahu namanya fuduli. Orang nimbrong dengar sedikit langsung ikut-ikut. Ada apa, ada apa? Nah. Ikut-ikutan aja. Ini fuduli. Kalau tajassus lah itu sudah memang mencari. Makanya intel namanya apa? Jasus. Tajassus. Ya. Ala kulli hal, hal seperti ini harus dijauhi. Kembali kepada hak yang keempat, menghindari apa? Su'ubah. Yang kelima, an tatajannab ma ikhwanikal mira wal mumara. Jauhi perdebatan. Ya. Perdebatan-perdebatan dihindari. Karena perdebatan itu tidak jarang membuat luka ya, di dalam kalbu seseorang. Akhirnya mungkin sakit hati, kemudian terpendam, tidak hilang. Lain waktu debat lagi, ada kata-kata yang kurang berkenan, sakit hati, terus numpuk. Akhirnya sudah, setelah itu apa? Pecah sudah. Tadinya bersahabat, sekarang kok enggak, kenapa? Ternyata itu. Nah, terus bagaimana kalau ada sesuatu yang perlu didiskusikan? Ya, ya dibicarakan dengan cara yang baik. Jaga tutur katanya, ya, jangan tadi terlalu berdalam-dalam dalam tudatik soal, ya, begini. Dan juga masing-masing harus lapang dada ketika ada hal seperti itu. Bahasa yang baik, ya, cari waktu yang tepat dan niat yang tulus, itu sangat penting. Diterangkan bahwa kadang-kadang yang namanya mirah, perdebatan itu dimunculkan karena sebab berikut ini. Yang pertama, ar-raghbah fil intisar, ingin menang sendiri. Kadang ada orang sifatnya seperti itu kan, gak mau kalah kalau ngomong, menang sendiri terus. Dan saya yakin semua orang gak suka seperti itu. Antum punya teman yang seperti itu, suka apa enggak? Mesti jawabannya enggak suka. Kalau ngomong menang sendiri. Nah, dia pun ketika berdialog maunya menang. Ya, ketika ada perbedaan pendapat sedikit, enggak mau kalah. Hanya terjadi perdebatan. Nah, jauhi sifat itu. Ar-rawah fil intisar, ingin menang sendiri. Kemudian adamu ri'ayati afatil lisan, tidak menjaga lisan, tidak menjaga lisan. Kadang ngomong ceplos-ceplos, gak bisa ngerem kata-kata yang tidak pantas. Nah, ini juga suatu sifat yang sangat jelek. Omongan yang seandainya orang lain saja yang gak ada hubungan apa-apa dengan kita dengar, sakit hati, apalagi teman kita yang selama ini saling bantu-membantu, kok ngomong seperti itu. Gak bisa menjaga lisan. Hati-hati, lisan ini ya seperti sering disebut oleh para ulama, para asatidz juga, ya, bahaya lisan. Dan Nabi menyebutkan bagaimana orang itu masuk neraka gara-gara lisannya. Sholatnya rajin, ya, puasanya rajin, tapi lisannya ini gak direm, masuk neraka gara-gara itu. Nah, akhirnya juga termasuk menyebabkan debat, ya, sampai suaranya keras-kerasan, apalagi seperti itu, ya, jangan sampai. Bagaimana kalau itu terjadi, ya? Kalau terjadi, sekali lagi tadi, ya, jaga tetap. Terkadang memang ada suatu masalah yang kita tertuntut untuk diskusi, tapi anggap itu diskusi kecil saja, ringan, santai, ringan, diskusi kecil. Dan itu terjadi pula di antara ulama kita. Tapi kita melihat para ulama biasa saja di antara mereka dan saling menghormati dengan tutur kata yang baik. Ya, ulama rahimahumullah dulu maupun sekarang, ya, dalam bab fikih misalnya, apa mereka sepakat semua? Tidak, kan? Si Al-Bani dengan si Ibn Baz, dengan si Ibn Al-Simin, dengan si Al-Abbad, dengan si yang lain, dengan si Rabbi sendiri. Kadang diceritakan, ya, kita dalam buku kadang mendapati dialog tentang hadis sahih dan tidak, si Rabbi dengan si Al-Bani misalnya. Hubungan mereka tetap baik sekali, karena mereka bahasanya bahasa yang sopan, tidak menyakiti, ya. Ketika misalnya sana kurang puas dengan apa yang kita terangkan karena alasan yang memang masuk akal, jadi maklumi, tidak dipaksakan harus menerima sesuatu yang mereka juga punya alasan yang kuat. Ya, dulu diceritakan oleh Yunus As-Sadati, ma ra'aitu aqal min asy-Syafi'i. Kata beliau, aku enggak pernah melihat orang sekuat Syafi'i dalam kematangan akalnya. Kenapa? Nadartuhu yawman, suatu hari aku mendiskusi dia dalam suatu masalah. Kemudian kami berpisah setelah itu. Kemudian ketemu lagi. Ketika ketemu lagi, Syafi'i langsung megang tangannya dan mengatakan, ya Abu Musa, ala yastaqimu an nakuna ikhwanan wa in lam nattafiq fi mas'alah. Wahai Abu Musa, Yunus, tidakkah benar kalau kita tetap ini bersaudara, kita hubungan baik, walaupun kita mungkin enggak sepakat dalam masalah itu. Lihat Syafi'i, begitu bersih tulus, ya. Dia yang mendahului memegang tangan Yunus yang sebelumnya berdialog dengan dia dan berpisah setelah itu. Mendahului pegang tangannya. Apa yang menghalangi kita untuk tetap bersaudara walaupun kita enggak sepakat masalah yang kemarin? Ya. Untuk masalah-masalah yang memang mungkin orang berselisih padanya, bukan masalah, ya, sesuatu yang jelas benar dan salahnya. Ya. Ya. Keyakinan misalnya sesatnya khawarij, insyaallah ini lain lagi kalau begitu. Az-Zahabi rahimahullah mengatakan, hadza yadullu ala kamali 'aqli hadzal imam fiqhihi. Ini menunjukkan betapa matangnya akal al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Dan yang namanya orang-orang ada saja hal yang tidak sepakat, tapi enggak menghalangi mereka untuk tetap berteman, saudara. Berteman dan bersaudara. Kemudian berikutnya, al-haqqus sadis, hak yang keenam, badal lisan li akhi, yakni memberikan pengarahan yang baik. Apakah itu yakni suatu pesan, nasihat, atau memberikan solusi dalam suatu masalah, ya? Atau misalnya kata beliau, "Tusni 'alaihi fi ghairi huduri." Tidak di hadapannya kamu sebut kebaikannya, ketika orang mencela dia kamu bela. Ini termasuk hak. Bahkan kalau dia tidak salah, dicela orang, kemudian kita bela, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dzabba 'an 'irdi akhihi fi ghaibatihi, kana haqqan 'ala Allah an yu'tiqahu minan nar." Siapa yang membela dan menjaga martabat saudaranya ketika tidak di hadapan dia, maka Allah Azza wa Jal akan membebaskan dia dari neraka. Ya. Teman kita, saudara kita dijelek-jelekkan. Oh, katanya gini, katanya gini. Kita tahu itu semuanya bohong. Kita katakan itu enggak benar. Berita bohong. Saya tahu sendiri siapa dia. Ini pahala besar. Allah akan membebaskan dia dari neraka dengan sebab itu. Ya. Karena ini menunjukkan keikhlasan dia dan kejujuran dia dalam bersaudara se-Islam ini. Kalau dibela di hadapannya mungkin karena apa? Riya. Kalau dia enggak begitu, ya kan, kamu enggak begitu. Oh. Ternyata dalam hati demi kepentingan supaya dia juga apa? Muji-muji saya. Nauzubillah min dzalik. Makanya fi waibati, saat tidak di hadapannya tetap dia bela. Karena dia tahu ini tak benar. Ini nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk yang lain terkait dengan hak yang keenam, syukruhu ala badri. Ya. Berterima kasih kepada dia atas kebaikan yang dilakukan atasnya. Terima kasih walaupun tidak di hadapannya atas kebaikan yang dilakukan. Yang ketujuh, al-'afwu 'anil dhallat, termasuk hak persaudaraan, ukhuwah, memaafkan atas az-dhallat, kekeliruan-kekeliruan. Disebutkan oleh Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah ta'ala, "Ya la yambulur rajul hatta takuna fihi khuslatan." Seorang tidak akan dikatakan matang sampai ada padanya dua sifat. Ya. Yang pertama, al-iffah amma fi aydinnas. Dia enggak merasa butuh dengan apa yang dimiliki orang. Artinya enggak mengharap-harap pemberian orang. Ya. Tamak dengan apa yang dimiliki orang. Yang pertama. Yang kedua, al-'afwu 'an dzallatihi. Memaafkan kekeliruan mereka. Dua sifat ini kalau dimiliki orang, dia akan matang. Ya, akalnya matang. Kedewasaannya matang. Begitu pula dikatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, syartu shuhbah iqalatul 'asrah wa musahmu wa musamahatul 'ishrah wal muwasatu fil 'usrah. Syarat persahabatan. Kalau mau persahabatan yang langgeng, yang benar-benar, syaratnya apa? Tiga. Ini syarat pokok ya. Musamahatul isyrah. Dalam bergaul kita banyak toleransi. Jangan kaku dalam bergaul. Keras kepala, saklek, tidak bagus. Dengan teman kita, saudara kita se-Islam yang seiman, manhaj, jangan saklek. Ya, banyak musamah. Sifat familiar, toleran. Yang kedua, iqalatul 'asrah. Banyak memaafkan ketika keliru. Jangan ketika keliru diingat, kamu kan dulu pernah gini. Kapan? Ya, tanggal sekian-sekian, sampai tanggalnya ingat. Juga pernah lain kali. Kita sendiri mungkin yang keliru sudah enggak ingat ya. Ini ingat-ingat. Sekian kali di mana tempatnya. Jangan. Kata Ali, iqalatul 'asrah. Banyak memaafkan. Ya, kita keliru. Sudah dianggap lewat, dianggap lewat. Ya. Lebih mencikapi seperti itu. Tentunya ketika ini nah berlebihan, kalau orang berlebihan ya kita ini sudah gak normal ya kan, lain lagi sikapnya kalau dengan sikap yang gak normal. Selama normal saja, orang tiru itu hal yang biasa, 1-2 kali ya, tidak sering, hal yang biasa. Yang ketiga, al-muwasatu fil usrah. Al-muwasatu fil usrah yakni menghibur di dalam kesusahan. Ketika dia sedih kita hibur, sudah, cuma gitu saja, tidak apa. Allah beri yang lebih baik buat kamu nanti insyaallah. Atau kita sudah hilang nih, saya ganti ini buat kamu lah. Misalnya. Banyak menghibur teman kita, menyabarkan. Ya. Nah, ini tiga hal yang akan membuat persahabatan langgeng. Seperti kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang ke-8, al-farah bima atahullah. Kita ikut berbahagia dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Baik urusan harta atau kebaikan dalam agama, ya. Jangan kemudian kita malah iri. Dia dapat manfaat duniawi, kok dia dapat, saya enggak dapat ya. Padahal mestinya kan saya dulu. Ya. Akhirnya muncul iri, muncul dengki. Oh. Dalam urusan agama, oh dia kok cepat sekali hafalannya ya. Dia kok cerdas sekali, saya enggak bisa-bisa. Kita kalah ibaratnya begitu, tapi menyimpan dalam diri kita kedengkian, nggak boleh. Justru kita senang apa yang Allah berikan kepada dia, harta, kecerdasan, kepandaian, ya, ketakwaan, syukur. Syukurnya kita, senangnya kita, insya Allah akan membawa kebaikan kita. Barangkali juga kita ikut dapat pahalanya, bisa jadi jika kita mendukung kebaikan-kebaikan dia dalam diri. Makanya kata ulama dulu, kalau ada orang menyaingi saya dalam urusan dunia, saya akan saingi dia dalam urusan akhirat. Ya. Dia, oh, masya Allah rumahnya, mobilnya, ininya, itunya. Sudah, saya sholatnya, ya, puasanya, dan seterusnya. Nah, ini untuk apa? Memanage kalbu ini biar hilang dari sifat-sifat kiri dan dengki. Ya. Jadi kembali kepada hak yang ke-8, kita ikut senang dengan kebaikan yang dia peroleh, baik urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Yang ke-9, an yakuna bainaka wa bain ikhwanika ta'awun fil khairi was shalah. Hendaknya ada ta'awun, saling bantu-membantu dalam urusan kebaikan. Yang ke-10, an yakuna bain al-qabil ukhuwah al-khassah tashawur wa ta'aluf fima bainahum. Hendaknya di antara ashabul ukhuwah khassah, orang-orang yang punya hubungan lebih khusus lagi, kadang kita kan punya teman dekat, ya kan? Nah, ini lebih diperhatikan lagi. Di sana ada hak tashawur dan ta'aluf. Tashawur yakni saling bermusyawarah. Misalnya kita ada sesuatu, kita ingin misalnya melakukan, anggap misalnya mau bangun rumah, mau bikin toko, mau bikin usaha. Nah, teman kita ajak misalnya, menurut kamu bagaimana? Kalau saya buka usaha seperti ini, menurut kamu bagaimana? Oh, kalau ada ini orang melamar anak saya. Nah, ini orang-orang dekat ini punya hak musyawarah. Tentunya mereka yang memang dekat dalam arti juga punya keahlian atau kepantasan dalam bab musyawarah ini. Ada kalanya dekat, tapi dekat cuma dia bukan dalam bidangnya, dalam musyawarah ya enggak usah. Ya. Tapi ada orang-orang teman dekat kita, baik terhadap kita, ya, sudah lama bersahabat, yang kita tahu kecerdasannya, niat baiknya, ketulusannya dalam hal-hal momen-momen seperti itu, kita ajak musyawarah. Menurut kamu bagaimana? Ya. Karena Nabi saja bermusyawarah. Padahal Nabi ya diberi wahyu oleh Allah, tapi tetap bermusyawarah untuk mengajari bahwa kita ini harus bermusyawarah, apalagi kita ini yang dapat wahyu. Harus bermusyawarah. Kata ulama dulu, "Ma khaba man istakhar wa la nadima man istasyar." Kalau enggak salah ucapan Al-Hasan Al-Basri. Tidak akan sia-sia orang yang istikharah, dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Makhaba man istakhar wala nadima man istasyar. Ya. Kemudian tadi wata'aluf dan hubungan yang lebih dekat lagi. Disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis, akmalul mu'minina imanan hasinum akhlaqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang akhlaknya bagus. Paling bagus akhlaknya. Al-mautu'un aknafa, yang lunak pundaknya, maksudnya gampang dirangkul. Dalam arti diajak berteman mudah, ya, bukan orang yang angkuh. Beda kan orang yang angkuh, mungkin kita deketi diam saja. Kita tanya, dari mana? Di situ. Ya. Namanya siapa? Bulan-bulan. Sudah gitu aja. Enggak ada, enggak cair begitu ya, saklek. Nabi katakan al-mautuna aknafa, yang lengannya lunak, gampang dirangkul. Ya. Alladzina ya'lifun wa yu'lafun, yang dia itu gampang mendekat, ya, merapat, wa yu'lafun, dan dirapati, didekati gampang juga. Wala khaira fi man la ya'lif wa la yu'laf, dan tiada baiknya orang yang mendekat enggak mau, didekati enggak mau. Merapat enggak mau, dirapati enggak mau juga. Enggak ada kebaikan padanya, kata Rasulullah. Hadis riwayat Ahmad dan Thayalisi dan juga yang lain, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi dalam hadis yang lain, riwayat Al-Hakim dari Abu Hurairah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, "Man kana hayyinan, layyinan, qariban, haramahullahu 'alan nar." Siapa yang hayyinan, layyinan, qariban, yakni ini berdekatan maknanya ya, maksudnya tadi dia itu orangnya apa namanya, lembut ya, cair, enggak kaku, dekat. Nah, ini sifat-sifat ahlul jannah yang Allah akan jauhkan dia dari neraka. Demikian ahibatillah rahimakumullah. Nah, sebagai penutup di sini ada ucapan hikmah dari Ibn Hibban, Abu Hatim Ibn Hibban rahimahullah Al-Busti. Al-wajib 'ala al-'aqil an yatahabbab ila an-nas bi luzumi husnil khuluq. Yang wajib dilakukan bagi orang yang matang akalnya, an yatahabbab ila an-nas bi luzumi husnil khuluq. Hendaknya dia mendekati manusia, mencari simpatinya bi husnil khuluq, dengan akhlak yang baik. Wa tarki su'il khuluq, dan meninggalkan akhlak yang buruk. Karena akhlak al-hasan yudhibul khataaya. Karena akhlak yang baik itu akan melunturkan kekeliruan dan kesalahan kita. Ya. Jadi seandainya, sekedar keterangan saja, kita ini misalnya jatuh dalam maksiat, pernah keliru, pernah itu. Ya. Mungkin yakni banyak kesalahan. Tapi dengan akhlak yang baik barangkali itu semuanya luntur, tertutup dengan akhlak yang baik kita. Kadang orang menilai seorang yang fajir, kita tahu dia itu kalau malam sudah gak tahu kemana apa yang dilakukan, fajir. Tapi ketika siang itu dia sama orang masya Allah baik sekali, suka menolong, suka membantu, ya, bergaul juga enak. Itu orang mungkin melupakan yang gak kelihatan tadi, ya, yang dilihat baik akhlaknya. Padahal orang tahu entah apa yang dilakukan di malam hari, ya, mungkin minuman keras, mungkin berjudi, tapi dia ketika berakhlak dengan manusia, akhlaknya nampak bagus sekali, suka menolong, suka membantu, berkorban dan lain-lain. Nah, ini contoh saja bahwa yang seperti itu saja kadang tertutup oleh apa? Pergaulan yang baik, akhlak yang baik. Satu, tentu semuanya dalam koridor syariat ya, bukan yang bertentangan dengan syariat. Apalagi seorang yang akidahnya bagus, akhlaknya ya juga bagus, ibadahnya bagus, plus ya pergaulan yang seperti itu, seperti kata Ibn Hibban, "Li'anna al-khuluq al-hasan yudhibul khataaya." Akhlak yang baik melunturkan keluhan-keluhan. Ya. Terlupakan semua yang keliru-keliru itu di mata manusia karena akhlak yang baik. Sebaliknya, "Wa innal khuluqal hasayyi la yufsidul 'amal." kama yufsidul khal al hasal. Dan sungguh akhlak yang buruk merusak amalan seperti al khal cuka merusak madu. Bukan takutnya terhadap akhlakan kasirah, mungkin seorang itu punya akhlak yang banyak, salihah, bagus. Umumnya akhlaknya bagus, artinya dia orang yang secara umum ya saleh. Tapi wa khuluqun sayyi, ada satu akhlak yang jelek. Fa yusiru sayyi al akhlaq al salihah kullaha, karena satu yang jelek ini merusak semuanya. Nah, ini juga seringkali terjadi. Kadang kita ya kekurangan kita, kadang-kadang kita sendiri, saya sendiri mungkin ya, atau juga yang lain, karena mungkin satu akhlak tertentu yang kurang baik pada diri kita, walaupun kita anggap punya sholat, punya puasa, itu mungkin nggak dilihat oleh orang ya. Yang dilihat dia yang jelek ini, yang jadi perhatiannya. Nah, ini yang dikatakan oleh Ibnu Hibban rahimahullah. Kadang orang punya banyak akhlak yang bagus, itu kadang malah terlupakan semua gara-gara ini yang jelek satu ini. Nah, jadi kata beliau, kalau orang yang akalnya matang, ya, berpikiran panjang, raih simpati orang dengan akhlak yang bagus dan tinggalkan akhlak yang buruk. Demikian penasihat beliau rahimahullah. Hah? Tujuh kelewatan. Kalau ada kelewatan tak sepertinya. Oh ya. Ya sudah, tujuh sudah. Alhamdulillah. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.